Jadi mendoakan baik di masih hidupnya atau sudah wafatnya terutama. Dan juga sebagaimana sering kita katakan bahwasanya tidak ada yang lebih mustajab ya, dari manusia doanya, dan tidak ada yang lebih tulus baikkan doa anak kepada orang tua atau doa orang tua kepada anak, karena mereka adalah ibarat satu yang terpisah namun sebenarnya tidak bisa terpisahkan, terpisah karena qadarullah, tapi sebenarnya mereka bersatu antara anak dan bapak atau ibunya. Maka mendoakan orang tua merupakan bentuk baktian terhadap orang tua. Dan juga kata Imam Al-Qurtubi, wasilatu ahli wuddihima, yaitu bersilaturahim, menyambung tali hubungan dengan orang yang dicintai oleh bapak atau ibu kita setelah meninggal. Itu penting. Ya. Itu penting. Kenapa? Di antara kepentingannya adalah orang-orang tersebut, ya, orang-orang veteran tersebut yang masih hidup itu akan mengingat ayah ibu kita. Mengingat ayah ibu kita, kemudian akan mendoakan mereka kebaikan. Ya. Misalnya, andai misalnya ayah kita sudah wafat, kemudian kita masih tahu sekarang, oh, ayah saya dulu punya teman baik pulang di sini misalnya. Maka kita pun ziarah kepada dia. Maka terlihat, oh ini antum anaknya itu ya, dengan suara tua. Akhirnya apa, dia mengingat teman baiknya, ini bapak kamu ini dulu teman saya, kita telah berjuang bersama, kan? Akhirnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan bapak kamu ini mendoakan kebaikan, berkah akhirnya. Itulah gunanya kita menyambung tali persaudaraan terhadap orang-orang yang dicintai oleh ayah atau ibu kita atau orang kakek kita. Makanya kemarin, dan sudah saya pernah saya ceritakan, ketika kakek kita wafat, pada besok harinya kita langsung berziarah kepada beberapa orang yang lebih tua dari nenek kita. Nenek kita yang lebih tua, kawan, ada yang sampai 100 tahun, dua orang 100 tahun. Ada satu nenek-nenek itu, Allahu musta'an, itu di rumah tinggalnya di rumah bersama dengan anaknya perempuan. Nenek-nenek ini usia 100 tahun lebih. Atau mungkin kalau antum melihat penampakannya itu, mungkin 200 tahun lebih atau seterusnya. Saking Allah musta'an mirip dengan kuntilanak, benar. Udah badannya itu udah tulang doang. Dan tulangnya di sini kelihatan, tulang menonjol ini udah. Allah, anda melihatnya, Allah. Allah Akbar, masih hidup ini. Masya Allah. Nah, pakai bahasa Jawa yang Allahu a'lam bisawab, artinya apa? Ketika ini bahasa Jawa, bahasa kerajaan, bahasa penjajahan, bahasa lama gitu. Ke bapak-bapak kita ngobrol, ke paman itu. Anda sih menyimak aja sambil mentadaburi betapa umur nenek-nenek ini luar biasa jauhnya. Apa kata, jadi ceritain setelahnya kan diceritain. Dia beliau tinggal di rumah itu bersama dengan anaknya perempuan. Anaknya perempuan kayak masih 30-an tahun. Ya, berdua aja. Ya. Kemudian apa kata dia? Saya kangen sama anak saya. Di mana anaknya? Nah, itu anaknya tinggal 200 meter dekat dari situ. Tapi anak saya enggak pernah mau mengunjungi saya. Dua orang laki-laki, udah berkeluarga, udah punya TV, motor. Enggak pernah mau saya bisa bantu, pakai bahasa Jawa dengan suara yang menggigil. Ngomong itu begitu. Tapi masih motor keke-keke ketawa nawa. Allah masih berikan kekuatan untuk ketawa. Kayak bahasa Jawa, kemudian doa, berdoa. Itu nenek-nenek 100 tahun lebih. Habis itu kita datangi mbah-mbah yang waktu itu udah saya ceritain 100 tahun lebih. Cuma itu gunanya apa? Ketika mereka kemudian mengingat, oh kamu toleh cucu Eki, gini kan? Ya Allah, terus didoakan pakai nenek kita. Didoakan ibu bapak kita, insya Allah. Makanya itu penting sekali. Ya, kalau misalnya sekarang ada di antara antum, ikhwan atau akhwat, ada orang tuanya sudah wafat, maka coba hubungi. Ya. Ini mah orang yang terdekat atau orang yang dicintai oleh bapak atau ibu kita. Jadi memang berbakti pada orang tua itu salah satu gerbang kesuksesan kita, insya Allah, dunia dan akhirat. Kalau misalnya kita mau benar-benar anak kita itu bakti, sukses, ya, itu caranya adalah dari sekarang kita berusaha menunjukkan baktinya kita dan meminta maaf kepada orang tua kita, akan kesalahan kita, terutama anak laki-laki dan juga seringkali anak perempuan, karena anak perempuan mendidiknya itu lebih sulit dibandingkan anak laki-laki, karena perempuan pakai perasaan, karena menebaknya perasaan juga sulit, orang tuanya bingung, dikasih ini gak mau, dikasih itu gak mau, maunya dikasih apa? Dikasih cowok, maunya dikasih suami, maunya. Ya, galau ini galau itu gak jelas, taunya maunya maunya dinikahin aja. Ada yang kayak gitu kan sulitnya, perempuan gak bisa dapet, gak bisa, susah kadang-kadang ya. Laki-laki juga kadang secara fisik, kadang alhamdulillah menghardik orang tuanya, memukul, ada yang memukul orang tuanya, kita berlindung pada Allah dari hal seperti ini dan juga dari keturunan kita, alhamdulillah. Nah, yang seperti ini kita harus benar-benar meminta maaf sebelum nanti kelak akan terjadi sesuatu yang mirip atau bahkan lebih buruk daripada itu dari anak kita sendiri. Ya, kita harus berlindung kepada Allah juga dengan cara kita berusaha untuk berbakti kepada pada kedua orang tua. Dan berbakti pada orang kedua orang tua itu pasti ada jalannya. Kalau misalnya ada seseorang anak mau berbakti pada orang tua tapi orang tuanya itu alhamdulillah suka minum-minum suka gini, pasti ada jalannya. Gak mungkin antum ditutup oleh Allah selama bapak atau ibu antum itu hidup. Gak mungkin ditutup oleh Allah untuk berbakti. Gak mungkin. Antum ada kesempatan selama mereka masih hidup. Ya. Walaupun bapak kita itu alhamdulillah fasik, peminum khamar, ada kesempatan berbakti. Minimal doakan mereka. Minimal doakan mereka. Minimal antum ketika taruh misal judul kitab janganlah minum khamar misalnya di depan pintu, itu sudah merupakan salah satu usaha. Antum berbuat baik, menyunggikan senyum di depan orang tua, itu bahagia. Ya. Dan ketika wafatnya kemudian antum menziarahi kuburnya, melihat kebaikannya, ya, itu bisa jadi orang tua itu tahu ternyata anak saya masih mengunjungi saya. Atau cucu atau nenek dan kakek masih tahu, ah, cucu saya yang dulu saya telantarkan ternyata dialah yang mendoakan saya. Sementara beberapa anak yang dulu saya manjakan mereka tidak biasa. Itu bisa tahu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang sekarang masih hidup di dunia. Ya. Kecuali kalau misalnya orang tua kita sudah kafir musyrik, nah kalau dia sudah lupakan. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan inna abaka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku di neraka. Udah, enggak usah bersedih dengan itu. Ya. Ya. Nah, sekarang kesempatan gerbang itu terbuka sekali bagi orang-orang yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kedua orang tuanya juga kafir masih hidup sekalipun tetap berbakti. Ya. Selama tidak dalam maksiat, tetap harus berbakti kepada mereka. Pasti ada jalannya. Kayak ada suatu cerita itu. Ada seorang mahasiswa, ya. Itu berusaha berbakti kepada orang tuanya. Mahasiswa ini berdagang dengan ibunya, ya, berdagang makanan buatan mereka sendiri, ya, untuk mencari nafkah. Karena uangnya mereka dalam kondisi kesempitan kala itu. Ya. Kemudian suatu pagi itu udah ada makanan bersedia untuk dijual di lapak yang biasa mereka berjualan di sini, anak dan ibunya. Tapi kemudian anak itu mendapat pesan dari temannya. Temannya itu baru datang dari luar pulau. Dari jauh, teman lama. Kangen, belum pernah ketemu. Dia bingung, ya Allah, saya mau dagang bareng ibu saya, Pak. Ketemu temen ini satu momen dalam sejuta momen, kita gak bisa menemukan lagi. Mumpung dia masih di sini. Temannya ngajak ngedate, yaitu di suatu tempat. Nah, akhirnya dia izin sama ibunya. Mak, saya mau ini, Mak. Ketemu sama ini. Gak apa-apa, sekali-kali gitu kan. Dagang sendirian dulu. Ntar insya Allah sampai rumah. Jam berapalah gitu, kita lihat. Akhirnya diizinkan oleh Mak. Diizinkan oleh Mak. Itu dalam kondisi sulit. Dan anak itu kepikiran ibunya. Ibunya, ya Allah, dia ditinggal sendirian. Tapi ini mau gimana lagi? Besok gak mungkin saya ketemu dia lagi. Dan temannya itu pengusaha. Enggak kayak dia. Ya dia pengusaha ternyata memang. Tapi pengusaha teman ini pengusaha memang sudah sukses alhamdulillah. Akhirnya ketemulah. ketemu dalam kondisi memang kangen sama temannya sekaligus kepikiran sama ibunya. Ibunya wis gak punya duit, kayak gak tega gitu nih. Tapi dia juga senang ketemu temannya. Dan itu dalam kondisi benar-benar gak punya duit. Apa mungkin buat ongkos buat ketemu temannya itu mungkin pas-pasan gitu. Saking kirenya. Nah, temannya itu gak berniat apa-apa, cuma memang suka membantu. Tiba-tiba temannya ngasih ke dia uang ratusan ribu tanpa diminta, tanpa dicurhat. Tapi itu flow begitu aja. Kemudian temannya itu memberinya uang sejumlah gak tahu berapa ratusan ribu. Akhirnya itu anak ini, mahasiswa ini langsung terjatuh. Terjatuh nangis di tempat. Karena apa? Ini yang selama ini saya cari. Saya selama ini nyari duit, tapi saya gak dapat. Ternyata dari kamu saya dapatnya. Nangis di tempat. Nangis di tempat, ya. Sampai temannya ini udah ngelus-ngelus. Temannya ini seperti merasakan. Ternyata ini anaknya, teman saya ini memang lama mendambakan hal seperti ini, maksudnya mendambakan penghasilan dan semacamnya. Setelah itu udah berpisah pelukan dan selesai, pulang anak ini. Saat anak ini pulang, dia pulang melewati ke tempat jualan ibunya. Nah, ketika dia pulang itu mau ke lapak itu, dia lihat ibunya dalam keadaan sedang merapikan lapaknya untuk pulang. Dan ketika itu qadarullah dia melihat dagangannya tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada. Tidak ada yang beli. Qadarullah tidak ada yang beli ketika itu. Maksudnya enggak ada penghasilan. Tapi ya setelah itu akhirnya anak itu berhasil membuat ibunya senang dengan memberikannya uang dari pendidikan. Jadi sebenarnya berbakti kepada orang tua itu pasti ada jalan. Enggak mungkin enggak ada jalan. Siapapun dari antum atau antunna, ketika berniat benar-benar berazam kepada Allah, berbakti kepada orang tua, itu pasti ada jalannya. Bahkan untuk hal-hal yang kecil misalnya, orang tua kita tidak punya sendok atau kekurangan garpu misalnya di dapurnya, maka lihat itu, telitilah itu. Dan bahagiakan orang tua meskipun hanya dengan beberapa sendok atau garpu. Karena bisa jadi, antum hanya dengan membayar beberapa peser dari penghasilan antum demi garpu dan sendok, orang tua kemudian mendoakan antum supaya berkah penghasilannya. Ya, makanya jangan sekali-kali mengecewakan dan usahakan, jangan pernah mengecewakan orang tua. Di antara usaha juga untuk berbakti pada orang tua, jika orang tua kita ada salah, kita tutupi kesalahan itu dan kita tahan perasaan kita supaya tidak membantah di depan orang tua kita. Walaupun kita menasihati dengan cara yang sebagaimana tradisi keluarga enaknya. Ya, itu semua adalah jalan untuk berbakti kepada orang tua. Maka berpanas-panaslah kita di tengah terik matahari demi berbakti kepada orang tua. Dan banjirilah diri kita dengan banjir air hujan demi berbakti kepada orang tua. Karena bisa jadi ketika antum berjalan di terik matahari, ya, demi orang tua antum, itu juga pernah dirasakan oleh ibu antum ketika mengandung antum berjalan di tengah terik matahari. Dan bisa jadi ketika antum kehujanan demi membelikan bubur untuk orang tua antum, itu bisa jadi itu juga pernah dilakukan oleh bapak antum ketika kehujanan untuk mengadakan nafkah untuk antum. Jadi semua yang kita lakukan dari perbuatan kita untuk orang tua, dari kebaikan, itu semua sudah ada sebelumnya dari orang tua kita. Oleh karena itu sebenarnya apa yang kita lakukan ini bukan hal yang baru. Dari kebaikan bukan hal yang baru, mereka itu sudah pernah dilakukan oleh ibu bapak kita untuk kita. Untuk kita semua. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang, penghasilan kita sudah ada. Siapa orang yang paling berjasa supaya kita sekarang punya istri, punya anak, punya penghasilan, punya rumah, punya baju dan kemewahan lainnya? Itu karena dulu pernah orang tua berjasa untuk membangun itu semua. Dan ketika kita sudah membesar seperti ini, orang tua itu tidak meminta apapun dari kita. Bahkan kalau kita mau lebih teliti lagi, sesungguhnya orang tua kita itu ketika ingin sesuatu tidak mau mengutarakannya kepada kita. Tidak mau. Saking malu, orang tua kita terlalu malu. Dan kadang kita yang cuek. Sehingga Kita tidak sadar ketika orang tua ingin sesuatu ini itu, kita diam. Kita enggak bertanya, "Bu ingin apa?" Kita diam aja. Nunggu ada SMS, "Bu, Ibu minta ini." Itu bukanlah adab kita. Bukanlah adab kita. Ingatlah dahulu waktu kita kecil, ibu sering bertanya kita, "Kamu mau apa? Kamu mau apa?" Bapak sering bertanya, "Kamu mau hadiah apa?" Sekarang kita tidak pernah bertanya kepada ibu bapak kita, "Bapak ibu mau apa?" Bapak. Jadi balasan dari kita itu balasan yang tidak setimpal kepada orang tua sebenarnya. Tetapi orang tua sebelum mengharap balasan, orang tua telah memberikan yang terbaik dari mereka untuk kita semua. Tapi apa sekarang yang sudah kita berikan? Belum banyak yang kita berikan. Oleh karena itu, betapa agungnya kita kaum muslimin disyariatkan untuk berbakti kepada orang tua. Dan betapa mulianya seorang anak, meskipun dia bukanlah seorang berilmu tinggi, tapi dia berbakti kepada orang tua. Dan itu perlu perhatikan, banyak orang yang hidupnya berkah itu bukan karena dia itu punya potensi hebat, tapi karena dia berbakti pada orang tuanya. Dia punya harta sedikit, disisihkan untuk beberapa persen untuk orang tua. Ketika dia punya istri, dia tidak membesarkan hak istrinya dibandingkan dengan hak orang tuanya. Melainkan hak orang tuanya tetap lebih besar daripada hak istrinya. Sementara hak istri, bagi istri, hak suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Itu manhaj Islam seperti itu. Sehingga beban untuk istri tidak besar. Beban untuk istri tidak besar. Tidak kebesaran. Karena kalau misalnya hak orang tuanya lebih diutamakan daripada hak suami, itu akan sulit bagi istri. Sementara seorang suami ketika dia punya hak orang tua, dia harus menafkahi orang tua ketika orang tua kekurangan. Jadi antum misalnya ikhwan sekalian yang baik manusia maupun jin yang mendengarkan ini dari kaum muslimin yang masih memiliki orang tua dan antum punya penghasilan kebaikan, maka sering-seringlah menziarahi dan bertanya kepada mereka, baik ibu atau bapak. Sering-seringlah bertanya kepada mereka bagaimana kabarnya. Dan mereka seringkali berbohong kepada kita. Ketika misalnya mereka dalam keadaan sakit, kita bertanya, apa kabar bu? Mereka berkata, baik-baik saja. Padahal dalam keadaan sakit. Ibu mau apa? Ibu gak mau apa-apa nak. Padahal dalam keadaan dingin sekali. Sementara kita coba perhatikan, dulu kita waktu masih sekolah, kita mau ini ngambek lama, kemudian menyusahkan orang tua. Dan sebaliknya orang tua gak mau menyusahkan kita. Ini dia kenapa bedanya orang tua dengan anak. Dan kenapa orang tua itu perasaannya lebih keras dan lebih kuat dibandingkan dengan perasaan anak. Itulah mengapa ketika anak membuat atau melisankan sebuah belati dari lidahnya, orang tua dengan cepat akan tersinggung. Beda dengan orang tua yang kemudian memarahi anaknya, anaknya santai-santai aja. Itu beda. Kenapa? Karena orang tua sudah terlalu banyak perjuangannya untuk anaknya. Dan mungkin-mungkin saja luka-luka di tubuh orang tua, bekas-bekas luka atau sayatan atau keriputnya, itu karena perjuangannya untuk kita semua. Dan kita sebenarnya masih mulus kulitnya, masih enak, masih belum ada luka, itu perjuangan pun bukan untuk orang tua. Maka ingatlah, ingatlah benar-benar bagaimana orang tua berbakti kepada kita semua. Bagaimana orang tua, ibu bapak kita mengajarkan kita alif ba ta kepada kita. Sehingga sekarang kita bisa membaca. Itu ihsan, wabil walidain ihsan. Dan kemudian wabidzil qurba, kepada orang-orang yang terdekat. Berbuat kebaikan terhadap orang-orang yang terdekat. Terutama dimasukkan di sini adalah keluarga. Kemudian wal masakin. Atau sebelumnya wal yatama. Anak-anak yatim yang dimasukkanlah anak yang kehilangan bapaknya. Wal masakin dan orang-orang miskin. Kemudian waqulu lin nasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Kemudian kembali kepada hak Allah Subhanahu wa taala, hak ibadah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini menjadi dalil bahwasanya di kalangan Bani Israel itu disyariatkan atas mereka apa? Salat. Tapi tata caranya wallahu a'lam. Ya. Apakah sama atau jumlahnya seberapa? Itu tidak perlu kita korek lebih lanjut. Yang terpenting, Bani Israel, Yahudi, Nasrani, dan para umat ketika sebelum Islam itu sudah ada syariat salat. Ya. Waqimus shalah, bahkan wa'atuz zakah pun juga ada. Wa'atuz zakah, zakat pun juga ada. Namun kemudian apa? Tsumma tawallaitum. Tapi kalau misalnya kita garis besarnya apa? Tauhid, akhlak, salat, zakat. Iya enggak? Tauhid, akhlak, salat, zakat. Berarti iman atau akidah, kemudian akhlak dan fikih, gitu. Jadi Islam itu tiga khisal, kan? Iman yang benar, akidah yang benar, kemudian akhlak yang benar, kemudian ibadah yang benar. Ya kan, kalau misalnya kita perhatikan kayak gitu. Waqulu wa aqimus shalawati wa zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Berpaling dari perjanjian itu illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian adalah orang-orang yang selalu berpaling. Lagi-lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israel untuk mengingat, wa id akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, la tasfikuna dima'akum, agar jangan kalian di sini menumpahkan darah kalian. La tasfikuna dima'akum, sabkun dima, tertumpahnya darah akibat apa? Akibat pembunuhan dan luka-luka. Pada firman Allah, kalian menumpahkan darah kalian dan kalian membunuh diri kalian, artinya bukanlah bahwa salah seorang dari mereka membunuh dirinya sendiri sehingga darahnya bertumpah, tapi artinya hendaklah kalian tidak saling membunuh di antara kalian, karena kalian semua adalah umat yang satu. Di sini kemudian juga lebih kecabang, janganlah kalian membunuh saudara-saudara kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir saudara kalian sendiri, yang sebangsa dengan kalian, dari kampung halaman kalian. Itu ada sebabnya. Ada sebabnya perjanjian itu. Ya. Ada sebabnya yang disebutkan, coba lihat. Halaman 149. Allah Ta'ala mencela mereka dengan keras karena tidak memenuhi janji yang sudah mereka buat sendiri, di mana orang Yahudi membunuh orang Yahudi lain. Kok bisa? Nah, hal ini terjadi pada mereka di kota Madinah. Kalau antum lihat di surat Al-Hasyr. Kemudian di surat Al-Hasyr, di mana penduduk Madinah terdiri dari dua suku asli. Penduduk Madinah asli, ya. Bukan Yahudi, bukan. Yaitu Aus dan Khazraj. Dan juga tiga suku Yahudi yang asli Yahudi tersebut. Nah, tetapi peperangan sering meletus di antara suku-suku Yahudi itu hanya karena sebab yang sepele. Ya. Makanya jangan banyak macam-macam ngomong di antara kaum Yahudi. Mereka akan mempermasalahkan hal-hal kecil gitu. Kemudian membesar-besarkannya. Kemudian jadilah masalah. Karena itu Bani Qainuqa, itu siapa Bani Qainuqa? Dari Yahudi. Jadi di Madinah itu ada tiga bangsa Yahudi, Qainuqa, Nadir dan Quraidhah. Quraidhah pakai dzat. Aun Bani Qainuqa dengan Bani Nadir bersekutu dengan kaum Khazraj, sementara Bani Quraidhah bersekutu dengan suku Aus. Apabila peperangan meletus di antara suku Aus dengan suku Khazraj, maka suku-suku Yahudi itu saling berperang di antara mereka. Berarti otomatis Quraidhah berperang dengan melawan Yahudi, melawan Qainuqa dan Nadir. Dengan begitu, orang Yahudi yang membunuh saudaranya sendiri, saudara sesama Yahudi, ketika peperangan telah usai, mereka pun menebus para tawanan mereka atas dasar ketaatan kepada Allah Ta'ala yang telah mewajibkan hal itu kepada mereka. Maksudnya seperti sini. Misal Bani Quraidhah bersekutu habibnya Aus. Ketika Aus bertengkar dengan Khazraj, maka otomatis Quraidhah melawan Nadir dan Qainuqa. Misal kemudian Bani Quraidhah kalah, otomatis di antara Bani Quraidhah ada yang menjadi asir dan tawanan, ya kan? Nah, kemudian gimana di sini dikatakan ketika udah usai mereka pun menebus para tawanan tersebut ke sesama saudara. Ya. Gimana? Antum pikir gimana coba? Kalau ditebus, dibebaskan. Nah, kalau gitu enggak usah perang loh sekalian. Gimana nasib saudara kalian yang enggak ditawan tapi udah mati duluan? Kasihan. Ya kan? Jadi mereka memblending antara hak dengan batil. Yang batilnya apa? Mereka berperang gitu kan, sama saudara, civil war gitu kan. Nah, kemudian setelah udah terjadi perperangan udah selesai, yang ditawan dibebasin karena apa? Karena ketaatan kepada Allah, ini saudara kami. Ini kan otaknya yang mana gitu. Ya kan? Itu maksudnya. Dan mengusirnya dari negerinya secara zalim dan semena-mena. Pada saat yang sama, jika ada salah seorang dari mereka yang tertawan musuh, maka mereka berupaya menebusnya dengan segala apa yang mereka miliki. Allah Ta'ala mencela perbuatan mereka ini yang meninggalkan satu kewajiban dan melaksanakan yang lain atas dasar hawa nafsu mereka. Hal ini maka dikatakan. Baik, sebentar, ayat masih ayat 84 ya. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Diyar maknanya apa diyar? Jamak dari dar. Dar artinya adalah rumah, rumah. Rumah, segala yang ditinggal oleh makhluk itu darnya dia. Antum punya rumah tak beratap. Ya, rumah itu dar antum. Dar itu seperti bait. Ya. Antum rumah di lubang itu dar antum. Thumma aqrartum, kemudian itu perjanjian udah kan? Nah, kemudian thumma, kemudian kalian mengikrarkannya. Coba di sini, ikrar dalam Indonesia itu berasal dari bahasa Arab iqrar. Iqrar. Berasal dari iqrar, artinya adalah menetapkan. Di sini artinya apa? Berikrar. Ya, berikrar. Menetapkan ikrar. Makanya koror, darul koror, dar rumah tetap di surga, darul koror tetap di sini. Kemudian mukirun bidhanbi misalnya apa? Menetapkan adanya dosa saya. Kemudian makor, apa arti makor? Tempat menetap. Ya. Ikror, mengikrarkan, menetapkan. Jadi ikrar itu di kita, bahasa kita ikrar sama dengan berjanji, bersumpah ya. Menetapkan benar-benar. Maka di situ makhluk itu kemudian kalian benar-benar menetapkan perjanjian itu. Ini menunjukkan mereka apa? Mengetahui, ya. Mengetahui ada perjanjian. Jadi mereka bukanlah orang yang berhak diberi udzur akan pelanggaran mereka terhadap hak-hak atau terhadap mitab itu. Ya, summa aqrartum wa antum tashhadun, dan kalian itu menyaksikan, wa antum tashhadun, dan kalian benar-benar menyaksikan. Kemudian summa antum, kemudian kalian. Nah, setelah antum ada haula, di sini problem. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Gimana itu? Ada haula isyarah untuk mereka. Kemudian kamu, mereka, kalian, gimana? Gimana? Maksudnya apa itu? Summa antum haula gimana? Ustup semacam apa itu? Apa? Summa antum haula. Kemudian kalian mereka, maksudnya apa? Maknanya begini. Ada dua maksud di sini, antum haula. Haula dia bermanzilah sebagai isim mausul alladzina. Yang diartikan kemudian yang. Maksudnya berarti thumma antum haula taqtuluna anfusakum, kemudian kalian adalah orang-orang yang membunuh diri kalian. Itu pertama, takwilan pertama. Jadi haula di sini maksudnya alladzina, isim mausul. Ada juga takwilan kedua, bahwasanya antum di sini adalah khabar muqaddam. Haula sebagai mubtada muakhir. Gimana jadinya? Aslinya berarti apa? Thumma haula'i antum taqtuluna. Berarti gimana? Haula mubtada. Kemudian kalian adalah ayat 8. Kemudian mereka adalah kalian yang membunuh diri kalian. Ini maksudnya. Jadi dua takwilan dari para ulama untuk menyelesaikan permasalahan haula di sini setelah antum. Yang pertama berarti haula dimaknai sebagai alladzina, orang-orangnya. Kemudian yang kedua, haula dia maknai haula namun dia berposisi dalam nahwu sebagai mubtada muakhkhar. Permulaan kata yang diakhirkan dan khabarnya dikedepankan. Ya. Itu caranya untuk menafsirkan. Kemudian kalian adalah orang-orang yang membunuh diri-diri kalian. Ini berarti melanggar. Kemudian waktu khrijuna fariqan minkum min diarihim, melanggar lagi dan kalian mengeluarkan segolongan daripada kalian sendiri dari kampung halamannya. Melanggar. Tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Kalian apa? Kalian juga membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Membuat dosa dan permusuhan. Al-ithmu al-udwan bedanya apa? Ithm itu artinya dosa. Ya. Udwan permusuhan. Antum pernah dengar fi'il muta'addi? Muta'addi disebut muta'addi karena dia transitif, membutuhkan objek. Berarti ithm itu dosa keumuman, adapun udwan itu dosa yang berkaitan dengan orang lain. Paham? Itu satu penafsiran. Ya, satu penafsiran. Tapi ada juga penafsiran lain. Bahwasanya di sini apa di sini? Segala itham adalah segala perbuatan yang membahayakan dan berkonsekuensi pada hukuman itu itham. Dan kata udwan artinya kezaliman. Kedua. Ada versi lain, itham itu kezaliman dan semua dosa umum. Apun udwan itu dosa atau kezaliman yang berlebihan. Yang konsisten itu udwan. Jadi tiga pemahaman terhadap itham dan udwan. Ya. Yang pertama apa tadi? Itham itu dosa secara umumnya dosa. Karena udwan itu termasuk enggak di dalam itham? Termasuk sebenarnya. Maka udwan itu adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain juga. Makanya ada namanya i'tida. I'tida itu orang yang memusuhi. Makanya ada nama adu. Adu itu permusuhan. Karena enggak ada orang bermusuhan tapi enggak ada siapa-siapa, diri sendiri. Itu permusuhan aja. Enggak mungkin, enggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Dosa adalah itu adalah sesuatu yang berkonsekuensi hukuman atau celaan. Adapun kedua itu kezaliman. Kemudian lagi yang ketiga, bahwasanya itsim itu adalah semua bentuk dosa dan kezaliman. Adapun kedua adalah kezaliman atau dosa yang berlebihan melampaui batas. Ya. Oke, di sini ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Barometer teman yang benar atau barometer teman muslim yang benar itu di sini. Kalau teman itu antum dengannya berta'awun 'alal birri wat taqwa, maka dialah teman yang benar. Ya. Kalau misalnya makanya kadang misalnya antum lihat, antum kan kerja di Senin sampai Jumat misalnya. Mungkin kalau di hari Sabtu, antum beda kondisi di sini ngaji. Antum akan melihat, ya anak punya workmate, teman kerja. Ya kan? Anak juga punya kajian mates, teman kajian, satu atap ya kan? Karena mates itu harus satu atap. Nah, sekarang antum bandingkan, komparasikan workmate antum dengan teman kajian. Pasti antum akan lebih condong kepada teman kajian dari segi Islam. Karena apa? Karena antum dalam kajian ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, kalau misalnya temannya teman kerja itu kadang sebatas teman kepentingan. Enggak berta'awun 'alal birri wat taqwa. Oke, teman yang baik adalah teman yang membuat kita tuh berta'awun ala dari watak. Atau persahabatan sejati yang benar setelah Islam adalah persahabatan yang berta'awun ala dari watak. Dan sebaliknya, persahabatan yang buruk dalam Islam adalah yang berta'awun ala dari watak. Wa iyyatukum misaratu faduhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum. Di sini ketergelinciran mereka. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Gimana sih? Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Paham? Kamu itu dilarang mengusir saudara kamu. Kamu usir kemungkaran. Pas ada di antara saudara kamu ditawan, kamu bebasin. Jadi kamu maunya apa? Ya kan? Itu ketergelinciran yang maksud. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian itu beriman setengah-setengah? Apakah kalian beriman kepada sebagian dari kitab At-Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Ini juga untuk kita. Kita Al-Qur'an full, kita Al-Qur'an full 130 juz. Apakah kita beriman kepada juz 1 sampai 15, kemudian sisanya juga kita imani? Kan enggak mungkin. Ini Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka, kenapa? Karena mereka berbuat suatu kemungkaran sekaligus berbuat suatu kebaikan. Gimana sih kalian? Kalian beriman kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membebaskan orang-orang yang di apa namanya? Tadi asir, ditawan. Tetapi kalian justru sebelumnya penyebabnya. Gimana kalian tuh sebenarnya beriman gak sih? Setengah-setengah gini. Apa tuh minunai ba'din kitab wa takfurunai ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fid dunya. Maka tidaklah ada kebaikan atau balasan orang yang berbuat seperti ini dari kalian kecuali khizy. Khizy itu artinya adalah kehinaan, penistaan di dalam hayat dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan pada hari kiamat mereka akan diseret ke seburuk-buruk adzab. Itu bagi orang yang setengah-setengah. Orang munafik sekarang, orang liberal, ya, yang sebenarnya kufur. Itu mereka setengah. Mengimani setengahnya kufur. Dihukumi oleh Islam gimana? Munafik. Dan munafik fit dari kelas paling nanar, paling paling dasarnya, paling basicnya, paling seremnya, paling jeleknya, ya di neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian perbuat. Perhatikan di sini, ini pertama balasan di dunia khiz, ya, balasan di akhirat asyadil adzab. Itu seperti juga kaum Yahudi di warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah ayyukara fiha huwa sa'a fi khurabiha. Dan tidak siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mencegah nama Allah disebut dalam masjid-masjid dan mereka berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid. Nah, itu bagi mereka apa? Di dunia dapat khizy. Di akhirat dapat apa? Adzabun alim. Itu persis seperti itu. Dan bisa jadi mereka melakukan suatu kemakruhan baik mungkin, tapi kemakruhan itu tidak dianggap akhirnya. Ya. Orang misalnya, begini, misalnya aku bayangin, orang membuat masjid, mewakafkan masjid, membangun masjid, kemudian jangan sampai ada majelis ta'lim di masjid. Gimana? Ini orang nih mau berbuat baik gak sih setengah-setengah doang? Sebenarnya ada di kampung, di dekat rumah. Yaitu istiqomah dalam melarang orang kajian, terutama orang Wahabi seperti antum ini. Di masjid, diusir, gak boleh. Apa akibatnya sekarang? Nah, alhamdulillah. Sekarang di rumah sakit, tubuhnya tinggal pulang. Kenapa? Dari dulu istiqomah untuk mencoba orang-orang supaya ada kajian masjid. Jangan sampai pengumuman tidak ada kegiatan apapun di masjid kecuali sholat lima waktu. Tidak ada kajian, tidak kesian. Padahal justru kalau ada kajian ini, insya Allah pahalanya kembali ke founder masjid tersebut. Sayang banget kan, kalau misalnya pencegahan terhadap kajian selama kajian itu baik. Kalau misalnya kajiannya kajian syiah ya baru kita cegah. Atau kajiannya kajian yang mengganggu orang lagi malam-malam tidur atau mengganggu bayi baru. Ini kajian baiknya. Makanya di dunia berapa khizyun, kehinaan berupa penyakit yang menghinakan atau kemerosotan moral anaknya atau ulaika alladziina ashtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa lahum yunsarun. Tidak diringankan bagi mereka azab dan tidak pula mereka ditolong. Ini bagi siapa? Bagi orang kafir. Termasuk juga syaitan. Dari kalangan jin, tahu Allah Subhanahu wa taala itu Rabb-nya. Tahu. Dia tahu yang menciptakan dia itu Allah. Tahu dia. Dan bisa bilang kepada jin-jin syaitan dari kalangan jin. Dia tahu Allah Rabb-nya. Tahu dukun itu penipu buat dia. Tahu majikannya itu setan semua. Tahu dia ditipu. Dia tahu Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah menghendaki setan dukun terbakar sekarang, terbakar udah. Tapi apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Sudah tahu kayak gitu. Beriman setengah, kufur setengah, kufur tadi. Apa artinya? Ini. Wa ya'malu dzalika minkum? Masih kayak gitu? Illa khizyun fil hayat. Hina. Makanya kalau misalnya itu menjadi setan, tidak ada yang cakep. Kuntil anak apa? Sudah jelek kan? Rambutnya kriwel-kriwel ya. Matanya tidak tahu, kadang tidak ada. Kadang kan? Kemudian tangannya tidak paham. Kemana yang cakep? Tidak ada yang cakep. Kalau antum bilang, saya minta sama Allah, bakar rambut kamu. Kebakar dia, tidak punya kuasa. Dia mau pakai apa? Mau pakai air, begini, disini tidak bisa. Ya, enggak bisa. Itu apa? Lahum khizyun fil hayati dunia. Kehinaan itulah kehinaan. Maka orang apa jin-jin itu banyak yang dihinakan oleh iblis. Mereka kemudian setelah bisa ganggu orang, habis itu bisa terbang. Mereka cekak-cekik di pohon-pohon itu. Itu dari siapa kekuatan? Dari iblis ya, dengan izin Allah. Dari iblis supaya mereka terus kecanduan dalam mengganggu manusia. Sampai tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek, tapi kekuatannya dahsyat misalnya. Tetap aja nih, dikasih ayat Allah tetap aja ngeringkuk. Kemudian kalau dikasih azan, lari terkentut-kentut. Ya? Iya. Itu kehinaan kan? Antum misalnya nih, anda bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum lari ya? Enggak lari. Tapi kalau setan, lari. Padahal cuma dikitin doang. Makanya kadang manusia memang lebih buruk daripada setan dari jenis jin. Ada orang minum khamar, dibacain ayat. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, diplotot balik. Tapi kalau setan kita datang kita baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, langsung kan. Ya. Itu setan. Makanya manusia itu khalifahnya jin. Ya kan? Iya. Kalau jin khalifahnya manusia, ya wes taatilah jin sana. Dan juga apa di antara bukti-bukti manusia lah pemimpin di bumi ini, antum cari nabi dari jin mana? Gak ada. Apa nabi siapa dari jin? Gak ada. Ini bukan berarti kesombongan, tapi ini adalah hakikat kauniyah, takdir kauniyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekarang misalnya di majlis ini, insya Allah jin banyak sekali, ratusan ribuan. Tetapi ada gak antum manusia ribuan mendatangi majlis jin? Dicari angel, susah. Yang ada orang nikah memperi pada datang turis-turis kan. Itu pun tipuan itu. Bodoh sekali mereka itu. Nikah memperi kok sama kuntilanak di gudang peri. Ya gak? Makanya itu, manusia itu khalifahnya jin. Bukan berarti jin itu tunduk pada manusia. Enggak. Dan apalagi manusia tunduk pada jin. Enggak juga, lebih-lebih. Tapi bahwasanya syariat Islam itu dipelajari oleh manusia dan jin juga layak untuk meraup dan mengamalkannya dari syariat thaharah, salat, tauhid. Makanya dalam kajian-kajian itu jin mereka berkumpul juga. Itu sejak zaman Nabi. yastami'un al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka itu ketika Nabi SAW waktu itu pernah baca Al-Qur'an, mereka mendengarkan, nyimak gitu. Kemudian ketika mereka hadir, bilang ansitu ansitu, menengok menengok gitu kan. Diam diam diam diam. Dengerin ini Al-Qur'an. Akhirnya beriman. Itu. Dan jin itu kadang lebih cepat berimannya dibandingkan manusia. Dalam manusia susah banget dikasih ini firman Allah Subhanahu wa taala, apa sih kamu? Soalim kamu, dasar so paling benar sendiri. Tapi kalau jin tahu itu, kemudian kita baca wattaba'u ma tatlu syayatin, oh, langsung betul. Itu bukan karena keimanannya, karena kebodohannya sebagai syaitan. Kalau memang dia beriman, dia akan meresapi itu benar. Ya. Iya enggak? Bukankah begitu, mbak-mbak yang lagi ngiter di sini? Ya kalian misalnya syaitan enggak bertaubat ini, bagi kalian khizyun fil hayati dunia, kecelakaan bagi kalian, kebodohan kalian, dan kehinaan bagi kalian di kehidupan dunia ini. Dan ingat nanti apa habis itu, wa yaumal qiyamah, jangan kira kalian itu tidak akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan beserta majikan-majikan kalian yang bodoh itu. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab. Kalian akan berpindah nanti ke seburuk-buruk adab. Sekarang kalau dibacain Al-Qur'an misalnya syaitan, itu kepanasan. Enggak tahu kalau misalnya di akhir kayak gimana jadinya. Jauh, jauh lebih panas. Ya. Ini juga peringatan buat manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Ya. Makanya kalangan jin, syaitan dari kalangan jin, banyak mereka ulaikal ladzina syaraul hayata dunya. Mereka memberi apa? Membeli kehidupan dunia mereka. Padahal lihat dunia mereka hatir. Yang mereka dapat apa? Kesengsaraan, kesulitan, gak bisa bangun subuh, kemudian jelek, gak pernah sholat, ada azan dikit langsung lari, capek, jadi setan capek. Dan itu susah istirahat, bisa gangguin orang, megangin kepala orang, ayo loh, enggak, capek. Boya, hidup tuh enak gitu loh. Hidup kok capek, terus disuruh sama dukun, dukunnya taruh boneka, terus cok gitu, dia terus ketarik juga, habis itu masuk ke dalam jasad orang. Apa enak hidup kayak gitu? Itu kan membeli apa? Membeli kehidupan dunia demi apa? Ya demi dunia, bakal mati dia. Dibakar kemudian, ya Allah, hancur karena setan ini, hancur kalau misalnya hancur. Habis itu apa? Udah sia-sia hidup. Sia-sia hidup. Habis itu apa? Ya yaumal qiyamati, lagi-lagi. Wa yaumal qiyamati, yuraduna ila ashaddil adzab. Bayangkan kalau jadi setan enaknya apa? Udah dapat dosa berlipat-lipat pula. Ya, dan itu dendaman pula. Nah, kalau misalnya manusia tersebut kemudian apa? Kemudian digoda-goda, ayo kamu berpikiran kotor, pikiran jelek, ayo kamu, maksiat, dosa dia dapat, dan dia tambah jelek. Nah kalau misalnya, kenapa kok syaitan itu banyak yang jelek di mana? Karena bisa jadi, karena pengaruh bacaan ayat, pengaruh ini, pengaruh itu, bisa jadi. Ya, tambah jelek. Tapi ketika misalnya dia masuk Islam, Allah berhidayah padanya, Allah akan memuliakannya. Mau pilih mana? A atau B? Pilih surga atau neraka atau manzilah baina manzilatain kayak kata Mu'tazilah. Di antara keduanya, di mana itu? Enggak ada. Jadi nanti kalau misalnya di akhirat udah imma syakira, kalau di dunia imma syakira wa imma kafura. Mau bersyukur apa mau kufur? Kalau di akhirat nanti ya. Kamu diam dulu. Kamu mau tobat enggak? Mau tobat ya kamu? Hah? Mau tobat ya kamu? Kalau misalnya kamu gak bertaubat, yuradduna ila asyaddil adzab. Hah? Kamu gak bertaubat, yuradduna ila asyaddil adzab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian telah lakukan selama ini. Kita tutup dulu doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.